banyak derita menerpa, banyak bencana melanda. Sampai kapan kita terlelap, tak peka dengan tanda-tanda. Sejarah telah membuktikan kehancuran moral bangsa. Berbalas langsung petaka. Agamaku, agamamu, tak halangi kita.